pada hal-hal yang tertentu, dia ulang-ulang berkenaan. Dia nak bangun mula, berkenaan. Jangan buat apa. Ada orang bangun mula, berkenaan. Dia tu takut tak buat lagi. Wah, boring, malah tak tinggal tu, tak tahu tu. Lepas tu buat balik tu, nampak tahu dulu yang. Nah, nampak dulu, tak tahu. Niatnya waktu kita takbir itu, kita ingat dalam hati dan mengerjakan salat sunat Duha. Waktu bermula daripada naik matahari hingga cincin dan akhbarnya yang didirikan telah berlalu 1/4 yang lain. Bila mula, dia itulah ketika naik matahari. Mana matahari garam. Dami galok, dami sembik, dia pun lepang ke situ. Kita pun tengoklah pada ke mata penting, matahari itu patah mata penting, dia dia lepas tengok masa itu. Dia lebih ni jarang, mesti kena pada dagu kita. Tak, sembik biasa, dia satu master, sekurang-kurangnya, eh, satu sikar, tinggi daripada dagu. Nah, kita pun cepat, mata sembik, gini. Tak, mata sembik itu, matah. Kalau pagi bila waktu tu lah, kita lama-lama. Ini pada ketika waktu matahari terlebih. Kita tak gandum. Nah, tak ada mana gandum yang kita boleh buat kait-kait benda tu. Nah, jatuh maknanya lalu ke dalam ingat kita pun ambil kait-kait. Bukan gandum berapa sawi. Kalau berapa sawi tinggi, 40 orang ni. Orang tua suku pun satu lah jadi. Dah. Orang dulu-dulu kan. Nah, jadi ni nak 8:30. Dah, pukul 9. Lah, ni lah. Dah kata semayang apa benda ni syurah. Tak sebut kata ni pasal ni semayang yang ijmak ulama. Syurah tu dia berlaku silap. Kena ulama kata sempur syurah. Pagi. Lepas pada habis tu pula tangan tadi. Ina ni jadi kemeh lah syurah. Nah. Naik papas galak. Tuhan. Tapi kenapa yang paling ramai mengatakan Tuhan. Pada syurah tu lah. Nah. Kalau sehari itu kita boleh bagi 4, iaitu 12 jam, mana 4 jam kita buat itu. 4 jam. Daripada pagi, 4 jam. 1/4 yang hari. Sampai bila? Sampai kepada berdekat dengan Zuhur. Dekat dengan Zuhur. Sampai dekat dengan Zuhur, habislah waktu Duha. Duha pun bermakna awal pagi. Dia nak pandang kau. Tak boleh nyak. Pantai. Nah, dia nak beli juga. Jika ada hati nyaman dia, yang beli juga. Nah, ada sebalik. Yang sekarang, sebab banyak yang suka. Maksudnya orang. Dan dia mula di jawab juga. Dia tak ingat tau. Tak ada pula. Macam macam orang pergi nak tengok dulu. Ini dia banyak nama. Nak kata, awak pergi tidak tadi. Bagi ni, ayah saya pergi. Tak ada ayah juga pergi. Tak ada ayah pergi. Nak kena orang mau. Benar-benar. Antara itu sudah lah. Tapi sekarang orang yang lah. Jadi ketika itu mereka sedang menyucikan sembahyang duha. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda waktu sembahyang orang yang kembali kepada Allah bermula waktunya bila anak unta mula melangkah siang hari waktu siang mula berdiri. Nah, sebab itulah sejam setengah macamnya ini. Nah, sebab apa bila dia kali kata setengah jam pada matahari terbit. Nah, dia nak bukti dia anu. Anak bukti ini dia malam. Macam tu lah. Anak bukti ini dia bagi duduk. Nah, hidup dia semuanya dalam ini. Bila panas, bawa. Nah, jadi bila dia kata panas, dia buka. Tak ada duduk dah. Dia dalam lapang, tengok. Tak pukul, bisa. Semayang yang semua orang kata ini boleh buat lah. Ya, semua boleh buat. Dia utamanya guna kaki tangan, yang mana memang boleh buat dulu. Nah, sebab dia tanya dia minum, terus pulau. Tanya minum, tengok jarak. Tanya minum. Tidak, dia meminik Tuhan. Tak, 20 meminik perang mi goreng. Nah, ya. Dia kata, tak nak dibantu orang. Dia kata, balik jam bau ni. Nah, apa lah. Dia sepau pada ganti kita boleh pulang. Kita boleh pulang 2,000. So, lagi. Emang lama kata, 2 hari nanti wajib buat. Kita sebenar. Tak, lepas lah. Maksudnya, kalau pinjir apa pun boleh buat lagi lah. Tak, pinjir tapi sangat kerajaan kau untuk. Dia orang cuba saja gitu. Nah, saya minum kopi waktu nak tugas kerja, saya minum. So, nak tugas mula ke hak, semua minum lagi. Dia pun dah lah. Dah lah. Kalau nak buat, semua. Kalau nak buka, saya memang baca. Baik, itulah. Bila kita dengar, ini minum Tuhan, buat anak Tuhan. Nah, kita minum tempat dah. Boleh berani dia semua. Nah, ini Tuhan pula. Dia memang sungguh-sungguh hebat lah. Bayarannya akhirat ini. Ini bukan tempat bayar. Bayar itu abuan dunia. Abuan akhirat tak bayar. Buat lagu mana, buat lagu mana, wawak lagu mana, banyak wiri, tak bayar ini. Dapat bayar. Nah, tempat bom ini. Nah, murmur, murmur, bom. Nah, bini, murmur, laki, bom, bini. Ayuh, murmur, anak, bom. Ayuh, nah. Bapak nak kaya itu dunia indah mata umur. Tidak ada di depan ini menaikkan mata iaitu kelewakan, kebendaan, harta benda, mata benda, apa saja. Buruh, buruh ni ribu kali. Gali bagi lekor. Nah, banyakkan. Jadi, kalau kita nak bayar selalu, janganlah dengan amalan. Duh, alhamdulillah. Dan kalau kita nak bayar juga, alhamdulillah. Nah, nak bayar sudah. Amalan akhirat kita. Nah, tapi sebenarnya balas di akhirat ini. Semayang istiqarah, semayang durakan yang didirikan bukan pada waktu yang dimakruhkan. Nah, waktu yang dimakruhkan bukan. Ia disunahkan bagi siapa yang ingin kepada suatu atau ingin melakukan suatu tindakan yang diharuskan tapi dia tidak mengetahui kewajiban yang ada pada itu. Jika nak buat satu benda yang harus, tak tahu. Akibat dia, boleh itu. Dicunakkan membaca doa yang maktuh. Maktuh ni yang datang daripada Nabi SAW. Sunat baca. Ataupun Allah. Ya. Semua doa yang baik boleh kita baca. Doa Nabi, doa sahabat, doa Nabi ni doa Imam-imam mujtahidin doa tutup buku kita, doa ulama kemudian. Doa kita sekarang diri. Tak ada baca dah sebarang doa. Semua dia baik pula. Yang terbaik doa daripada Nabi sendiri. Ini doa maksud yang kita selalu sebut Dan Imam Nawawi itu pun di dalam dan Al-Azhar. Nama belilah sifat Al-Azhar. Dia lebih berbaga daripada sebuah Rotong Bila. Sekarang mudah jadi terjemah dalam rumi. Tak matang bacaan bila jangan fikir dan harap, bawa terjemah yang rumi. Sebab fikir daripada Quran. Tak macam-macam lagi. Bukan kata doa lepas mayat nanti. Bak kematian, bak nikah, bak ganuk, bak binatang. Jumpa nak berjibuan ni. Diklau berjibuan ni. Masuk dalam utang berjibuan ni. Tengok orang bisa dia tu berjibuan ni. Malu ibu berjibuan ni. Se-se-se Nabi Aja. Obak ni. Ya, dengar bunyi tergumulan ni. Masa belak pun lah. Belak pun berjibuan ni. Dan. Yang cerita hari ni salah cerita hari lah. Cerita tergumulan lagi. Dia kata paicok di laut. Dia kata nak benda ni pasang minyak balik. Dia kata tak ada minyak di paku. Tadi kita dengar orang kata tu pula. Jet berjuang Australia pula. Lepas suku tahun ini kan macam-macam kita lah. Kalau hasilnya kita minta jauh. Allah Ta'ala dari pasir balik kata. Dah. Baik. Selepas mayam, sekiranya sebabnya Allah membuka hatinya untuk melakukan perkara tersebut, maka dia boleh melakukannya. Sekiranya tidak, dia tidak perlu melakukannya. Imam Bukhari dan lain melewatkan daripada Jabir bin Abdillah Al-Ansari dari Allah Muhammad Bauli berkata, Nabi SAW mengajar kami supaya melakukan semayam istikharah dalam menentukan semua perkara. Sebagaimana baginda mengajar kami surah Al-Qur'an. Baginda bersabda, bila seorang kamu merasa ragu dalam suatu urusan, maka rokoklah. Maksudnya semayanglah. Dengan dua rakaat tetap diiktidaklah diwajibkan. Dapat disunat. Semayang istikhar. Kemudian darah dia berkata, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika. Wa astaghfiruka bi kudratika. Wa astaghfiruka min fadlika al-azim. Ma innaka tabdir wa la aqdir. Wa ta'lamu la wa la a'lamu. Wa anta a'lamul wujub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Fakdur kuli, wajar kir kuli, semua barik di bini. Allah makin kunta, tak lama anna hadha tamro syarul di. Di dini wa ma'asi wa akibati amri, fasrik mu'anni, wa ridni anhu, wa fdur lil khaira. Baca bagi katrol, bagi patah tadi. Wa fdur lil khaira, hai ikana, summa raddini bihi, kala, wa yusammi hajatan. Ya Allah, semuanya aku pohon kebaikan, mencimu dan memohon kekuatan melalui kekuatan. Aku memohon kelebihanmu yang maha agung, semuanya engkau adalah Tuhan yang berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui perkara baik. Ya Allah, jika engkau tahu bahawa perkara ini merupakan kebaikan bagi agama kehidupan dan kesudahan hidupku, maka tadikanlah dia bagi. Permudahkanlah dia untuk. Kemudian berkatkanlah aku di dalam. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini merupakan keburukan bagi agama, kehidupan dan kesudahan hidupku, maka jauhkanlah dia daripada itu dan jauhkanlah aku daripada itu. Takdirkanlah hanya kebaikan untukku di mana saja dia berada. Kemudian redakanlah aku dengan kebaikan tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, kemudian dia menyebut akurkan hajat. Baik. Bagi orang yang dah berhenti faham dan pandang ulangan lah. Bagi orang yang tak pandang lagi semayang istikharah, semayang ni semayang dua rakaat. Tujuannya kita ada suatu tujuan yang kita nak buat, benda besar kan, benda besar, benda besar lah. Tetapi benda itu kita tak tahu adakah baik akhirnya jadi kepada kita. Nah, mana benda ni? Benda yang diharuskan pada syarat. Syarat yang pertama, jangan benda yang wajib. Benda wajib adalah istikhar. Tak. Benda yang harus. Benda yang harus ataupun sunnah. Benda haram dan istikhar. Nak buka bukan yang wajib. Daya tu nak istikhar lah. Memang haram dari buka. Nak buat rombongan. Nak pergi tengok. Nak saling akhir akademi Pancasila. Itu tak payah tu haram. Tak boleh, tak ada istikhar. Kau haram tak? Benda harus. Nak buka lidah uji, harus pada agama. Nak berkahwin. Nak menjawab satu jawatan. Nak memohon pekerjaan. Nak membeli tanah. Benda besar. kan? Benda yang hari mati sunnah juga. Sebab bila kita bersih sana, kadang-kadang memberi masalah kepada kita kemudian hari. Nah, kita buka kita kadang-kadang membebaskan kita sampai-sampai dalam dam, lebih surah dah pasal buka kita. Kita tak mau gitu. Kita menjawab, jatuh jawatan, kadang jawatan itu menjuluk kita diri sampai lupa akhirat. Ya, kau naik semua, apa sedang. Sedang lagi bayar, apa lagi sedang. Satu gitu lah. Perlindungan daripada Allah. Walaupun benda itu benda baik. Tapi tiap-tiap benda yang baik, dia boleh hasil dua cabang. Benda yang baik, dia akan jadi buruk. Benda jahat dia, dia tetap jadi jahat. Benda baik, dia jadi buruk. Dia berubah menjadi baik, jahat, ataupun terus dengan kebaikan. Kalau tengok orang zina memang jahat dah, tak ada orang yang tidak niat. Niat kening lah dia. Pertama dah jadi tahu. Memang haram, memang maksiat, memang kekaya. Tapi kalau kita tengok orang buat benda baik. Tengok orang buat haji. Nah, turun daripada rumah siang dengan azam semua, dua keadaan. Jadam diri. Nah, keadaan baik, kerana niat ini jadi Rabbil Alamin, jadi baik. Rupanya baik dan jadi baik. Kadang-kadang menjadi tak boleh. Rupanya baik tapi tujuan supaya orang kata dia hebat. Nak kali dah pergi di Mekah. Lekok terdekat tak akan putus nak kali ni. Nak masa kembali ni memang orang hormat aku akan dia hati. Hati saja. Maka rupanya baik tetapi berjabang sebagai Allah yang dia baik. Nah, dua tu. Walaupun dia tu baik, Allah lebih tahu dengan akibat. Akibat ni maknanya kesudahan pekerjaan. Ya. Jadi bila kita sembahyang, kita berdoa. Doa yang kita tak berhenti nak baca doa yang kita dengar tadi tak ada masalah. Tapi ini yang terbaik. Inilah hadis-hadis yang datang meriwayatkan mana-mana kisah sekalipun. Inilah hadis doa yang kita tolak yang Nabi baca. Dan iaitu kita memuji-muji Allah. Kemudian kita kata, ya Allah yang semata. Jikalau sekiranya kau mengetahui apa yang aku nak buat ni, buat menepisah nak jawab satu jawatan dan sebagainya, maka lebih baik kepada dunia aku, kepada agama aku, kepada kehidupan aku, kepada agama, maka jadikanlah benda ni, dia jadi mudah kepada aku. Kalau mu tahu benda ni, pekerjaan ni, kerja ni, isteri macam ni, beri kebukaan kepada dunia aku, akhirat aku, dah, maka jadi, buatkanlah supaya tak jadi, dan jauh daripada aku. Nah, sebab bila kita sentiasa berserah pekerjaan kita kepada Allah, Allah pasti tidak akan mengecewakan. Yang kita percaya kemarah semua kita berat dengan sama-sama manusia dan Tuhan. Nah, kata sangat lah, kata sangat lah apa? Oh, apa ni dia itu? Nah, kata kemat lah, kemat lah kata. Jadi itu bahagian ni. Bahagian lah, sangat lah dia akan pasti dia akan. Nah, bini dia tidak ada di dunia dia semua. Dan kita pun jenis. Butuh kabel. Tapi kalau kabel dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya dengan yang mu, gagal orang. Gagal. Dulu gini dalam mu. Ya. Yang paling penting hadis agama. Agama yang paling penting. Maknanya wala mu itu baikkan kepada dunia, kadang-kadang itu buruknya kepada agama. Baik pada sebuah dunia kadang-kadang. Sebab bila kita terima jawatan ni, oh memang dunia kita bertambah mewah. Ha? 30,000 kita boleh sedar. Walaupun maknanya ha? Gaji pokok kita 6,500 je. Tapi kita boleh macam-macam projek. Ya? Contoh doktor boleh buat rumah. Tak, tapi di agama, mundur agama. Tak, orang duduk semayang so, dia duduk di kapal ayo. Nah, hal yang diuji agama. Dunia, apa? Orang kecil, orang tanjung, orang penting, orang dunia. Nah, tamu-tamu sikit, kawannya-kawannya. Nah, jadi, kita nak dunia dan agama baik berlaku. Agama itu akhirat lah. Tapi kalau Tuhan nak wisdom kepada kita, kita nak agama. Kenapa kita nak akhirat? Nah. Orang yang nampak akhirat, nampak kecil, nampak kau. Tapi, nampak tak macam orang yang nampak. Nah, maka dia dah sayang nyawa. Dan dia gitu. Nyawa jadi. Bukan tak sayang jadi oleh anak Tuhan. Jadi bila ada benda mahal, benda murah nak tengok. Bukan mana bunuh diri tak sayang nyawa. Sebab aku juga, kalau ada benda wanita, tak cari dia malam ni. Mana kita tengok sangat sangat nampaknya nampak batu mata ni orang buka ni. Batu atas ni ramai-ramai tunggu. Mata dia lima. 10 hotel 15 riyal. Ni kata kenal, ni kata kenal. Lepas tu ada waktu lebih setih. Tak banyak, putih bila putih. Sikit-sikit pada dua puyuk. Lebih kisah ke dalam kata 2.8 juta tak ada orang yang kita tengok dulu tu. Nampak? Lepas kami tengok. Padahal tu, tak bijak ni. Padahal mati juga. Habis tu juga, para mulia ini dapat mati syahid. Mati apa, pejuang mati, pejuang peking. Ada kan? Baik. Benda-benda yang baik, benda yang remeh-remeh, benda-benda kecil, tak sunnah kita istikharah. Tak payah juga, payah kubur apa semua. Nak pergi makan, kejar pijana, kena sedangkan istikharah. Nak payah, wah, juga. Dia macam nazar lah, lebih kurang macam nazar. Nazar ni, tak punyalah benda hal, macam benda sunnah. Benda wajib, orang nak nazar. Bila juga istikharah, orang nak nazar. Boleh tak aku nak semayang lima waktu? Nak start lalu ni. Kena start tahu-tahu semayang lima waktu. Dia buat begitu. Barang ni aku curi ni. Nak pulang balik ke tu? Dia borong. Tak payah. Wajib pulang balik. Nazar kita tak. Nazar benda maksiat tu. Wasiat. Dia balik nazar. Wasiat benda haram. Tak dulu. Dia wasiat dulu dia haram. Ayah wasiat dah. Dia boleh mati jangan pergi ke nak bandung. Tak bandung tak boleh hilangkan. Anak dia. Dia tak hilangkan tu. Pasal pergi. Dia ikut pulang. Pergi je. Jadi marah ke bandung anak dulu. Jangan nak naik kalau mati. Jangan pergi mati aku pada abang ni. Anak Abi pada anak beri tak beri itu haram. Pasal apa? Pasal hukumnya haram. Berwasiat dengan benda yang tak boleh buat disabar. Tak lahirlah ke mana pun makan saka. Yang nak makan saka ada dua cara. Yang pertama murtad. Baru ni yang zabila. Yang kedua anak tu kamu tu ayah. Kenapa? Baru dia makan saka. Dan? Kemudian semayang sunat yang tidak ada nama dan waktu. Iaitu semayang sunat, sunat mukhlaq pada mana-mana waktu kecuali pada waktu tertentu yang dilarang mendirikannya. Waktu tersebut telah kita jelaskan dalam perbahasan yang lalu. Ibn Majah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, "As-salatu fil mawdu' ittadir aw taqilla." Semayang baik-baik perkara. Sama ada kamu memperbanyak atau kamu menyedikitkannya, iaitu melakukan sedikit saja. Jadi amalan mana yang terbaik kalau orang tanya? Ini buah amalan anggota badan ni, iaitulah semayang. Bila sebut semayang, maka semayang fardu lebih baik daripada amalan fardu yang lain. Semayang sunat lebih baik daripada amalan sunat yang lain. Ketahuilah bahawa semayang sunat mutlak. Mutlak ni maknanya dilepaskan daripada dikaitkan dengan mati atau sahabat. Sebagai mutlak-mutlak. Yang tidak ada kaitan dengan sesuatu pun. Mutlak pun. Sunat dilakukan dengan memberi salam setiap rakaat sama ada waktu malam atau siang. Bukan waktu duha, bukan waktu witir, buat aja. Jom biarlah. Dan semayang aja, buat aja tadi. Semayang sunat. Duduk saja. Waktu dia. Malam-malam tak juga tidur lagi. Nak tidur tak tidur lagi. Tak ada ni. Banyak senang berkeluar. Dah witi buat ada hati. Gawin bukan Allah tau. Banyak senang berkeluar. Tapi Allah dalam hati. Aku semayang sunat kerana Allah. Kerana. Kalau kan tak payah buat. Buatlah baru-baru. Terbaik. Dua rakaat malam, dua rakaat malam. Solat lain, makna-makna. Solat malam yang contohnya, dua rakaat. Nah, kita puasa malam. Sebab kita boleh ni, tak kena ni, dah jadi apa? Habis solat apa, orang hilang hati. Malam banyak bila duduk. Ha, rugi lah. Bukan ada, tapi rugi lah. Dan, boleh jumpa? Ini lepas kau baca. Lepas semayang meeting, tak boleh semayang meeting. Gitu. Bukan tak boleh semayang lain, tak boleh semayang meeting. Tapi kalau kita nak buat semayang lain, lepas tu banyaklah. Ada meeting, ada lain. Makin jadilah meeting tu yang terbaik kemudian. Kita aju min salat bikmul fitrah. Kita i'anu akhira min salat bikmul fitrah. Yang terbaiknya kamu jadikan salat terakhir kamu tu meeting. Bukan wajib. Bukan wajib. Jadi kita nak minta hijau, tak boleh salah minta hijau lah. Jadi kita ambil minta hijau lain, apa lagi minta? Minta nak minta dua kali, lah minta orang. Minta ini, dia ada berpikir dalam malam yang kesesan. Tapi ini hadis Bukhari dan Muslim dan telah dikafri. Kafri dikeluarkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Karena minta ini maknanya ada ini. Semayang pada waktu malam dua rakaat. Maksud dua rakaat yang berjalan pada setiap dua rakaat ini tadi, dua rakaat yang apa. Walau bagaimana pun kita buat fakmu, nyaku, stop juga. Nah, tapi kita nak pilih yang apa. Apa dan apa ni pun amat ni kena. Nah, kita kena baca hati saja tak apa ni. Nah, dengan banyak baca hati, banyak dan apa. Waktu nak jadi imam kita ini bukan dengan hati Pablo. Nak jadi boleh istihar, boleh jadi imam mazhab. Banyak hadis dia kena tengok. Ayat Quran tu wajib kena tengok dah semua. Orang pernah tanya imam Rambali, kalau saya ingat 100,000 hadis dengan sanad. Sekarang ni tak ada 100,000 hadis dengan sanad. Boleh buka dah satu mazhab yang begitu. Dia kata, boleh buka mazhab. Boleh istihar tak jadi imam Muzaid maknanya. Imam Rambali kata tak boleh. 200,000 200,000 dah boleh. 300,000 300,000 Maham beli 300,000 hati matang dengan sangat. Matang tu ucapan hati tu sangat tu. Nampak? Haddatsana Abi, haddatsana Syekhi, memberitahu kepada aku oleh tu buatku. Nampak? Ismail Ibnu ni. Lepas tu Akbarahu. Siapa dia mana? Sahabat ni menakapi. Dia panggil anak keningan. Lepas tu matang pula. Qala Rasulullah, innamal a'malu binniyat. 300,000. Tak boleh jadi imam ni. Nah, tak ada apa-apa. Imam Rambal ingat 400,000 hadis. Yang paling banyak ingat hadis. Satu setengah ulama, iaitulah Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak. Dia Sultanul Muhadisin. Yang dia berkuandung dalam 4 hadis. Dia itu 1,200,000 hadis. Dengan sana. Tak mana tu. Tak, kalau nak kena pergi. Orang dia ni, dia banyak dah memperlekit kawan orang dulu. Dah boleh hidup yang perlekit orang dulu. Tapi perlekit orang dulu. Banyak mana ilmu kata ni. Ilmu sekarang ni, ilmu makin berkembang. Maksudnya daripada dulu lebih luas. Ada pun dulu ilmu tak luas macam sekarang. Cuma ilmu yang banyak ada pada orang yang satu. Kita ilmu yang luas tapi ada pada orang sedikit, orang sedikit, orang sedikit, orang sedikit. Anda baca Quran, anda ngajar pula. Anda ngajar, kecil pun tak sejak. Banyak kekurangan. Kalau dulu lebih dulu. 400,000 hadis Imam Hanbali. Dalam ramah-ramah tu Imam Syafi'i lah yang paling banyak nampak apa benda ni hukum yang tersirat di dalam hadis. Lepas tu kata ulama-ulama hadis, kana ashabul hadis rukunya. Dia kata adalah penghafal-penghafal hadis ini hidup. Nampak? Fa'ai qadahu musyafi'i. Membangunkan mereka itu daripada tidur oleh Imam Syafi'i. maksudnya membangun daripada tidur bukan hafal saja. Maksudnya kira keluar, timbak pula, patah satu hati, berpuluh hukum. Nah, boleh kadang pula kira satu ilmu, ilmu kawar, ilmu pik, usul pik. Saya lepak dulu. Dia nak panggil dengan sahabat lah. Lepak sama sahabat. Ini buat keberkatan. Nah, ini buat ilmu jamah masyarakat. Nah, Pak Nabi kata, kurun yang terbaik, kurun hak kuasa. Zaman Nabi. Kemudian kurun lepas ni, kurun tabi, kurun zaman Nabi, kurun sahabat. Kemudian kurun tabi, tabi. Nah, kemudian apa pada tu dia Nabi kata, seperti aku di dalam sekarang. Sekarang tu bukan pasti. Kalau dalam pulau juga, abu dia pulau. Nah, zaman itu. Kalau abu dia ni. Mana? Semayang yang sunahkan secara berjemaah, semua jenis semayang sunah secara disebutkan tidak sunahkan didirikan secara berjemaah. Manakala semayang sunahkan didirikan secara berjemaah, yang semayang sunah dua kali raya, semayang tarawih, semayang gerhana matahari atau bulan, semayang minta hujan istighfar, sesuai semayang ini akan kita jelaskan satu persatu. Nah, yang kita dengar adalah semayang wisir tak sunah pada jemaah. Semayang rawatib tak sunah pada jemaah. Semayang duha tak sunat berjemaah. Semayang istikharah tak sunat berjemaah. Tetapi kan dikerjakan berjemaah, maka hukumnya adalah satu sudah dijawabkan di dalam agama. Ya, kata pada. Ya. Ada orang yang bertikai semayang apa pun semayang duha berjemaah. Pada pada pada pun Nabi buat seorang apa tengok. Pada pada. Ini tidak ada larangan daripada Nabi SAW. Jadi hukumnya harus. Ya, yang hukum dibuat seorang. Daripada Allah semayang wisir, sebagian ulama berpendapat untuk bulan Tarawih ini apa kita lakukan berjemaah agama-agama, dan pada sebulan bulan yang lain apa kita lakukan seorang ini semayang wisir pada sunat yang terakhir. Kemudian semayang dua kali air, Allah subhanahu wa ta'ala tanda dan waktu soalan. Tetapi tidak sempurna pada waktunya serta meninggalkan semayang dengan sengaja, adakah fasal hafidah? Yang kedua, dan bagaimanakah orang yang belajar ilmu agama tetapi tujuannya untuk berdebat, apa hukum? Baik, soalan yang pertama, semayang tapi waktunya tidak sempurna. Penggunaan mana dalam mochi semayang lewat. Nah, jadi hukum semayang lewat ni tengok keadaan lewat kan. Di semayang ini dia ada banyak waktu. Macam waktu Johor rupanya dia banyak waktu. Ulama membahagikan waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawab, ada waktu tawarah, ada waktu hari. Nah, jadi kalau kita semayang pada waktu yang dilarang atau waktu yang tidak disukai, bangunnya semayang so pada ketika matahari itu kekuningan lah. Nah, jadi kuning, dia nak turun lah, nak jadi sunset lah. Nah, matahari nak terbenam lah. Benam ni menujung lah. Ya, tergelar habis bulan Syawal masuk maghrib, ada lagi atau itu waktu makruh tu. Umpamanya kalau maghrib itu pukul 7 dalam 6, tengok ke atas waktu makruh, kita sengaja di semayang waktu. Bila masuk waktu, pukul masuk 4, tak, 6 tengok aku nak semayang. Waktu makruh, sebelum daripada itu, waktu halus, awal dari waktu fadilah, iaitu waktu selepas daripada azan dan istiqamah, kita pun semayang dengan segera. Itu waktu fadilah. Tengah jam pada itu, sebab itu ikhtiar-ikhtiar yang kita boleh pilih pada waktu itu dah menjadi kesalahan. Baik. Kalau kita semayang sempat satu rakaat dalam waktu, namanya kita bangun, kita semayang satu rakaat, kita semayang so, nak rakaat, tapi serakaat baru dah orang bang maghrib. Maka semayang ni, semayang sunnah ni dipanggil. Tapi kalau tak jam satu rakaat, masuk waktu maghrib dipanggil semayang qadha. Semayang sedap terus dengan mesti cuma nama tunai atau qadha. Kemudian dia kata adakah berkait dengan akidah? Tidak berkait dengan akidah lah. Semayang lewat ni bukan sebab salat isyak tapi berwakna yang tidak disukai. Wong haram itu menganjurkan keluar daripada waktu bahwa itu di mustadil alladzina hum an salatihim sahun, maka silakan itu orang-orang yang bayang satu mana yang mereka itu lalai daripada semayang mereka itu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu sebut dalam kitab tafsir beliau, la maknanya yu'akhiruna waqtaha, napa? Mengakhirkan, mereka semua mentakhirkan akan waktunya, napa? Sampai akhir sampai akhir. Bukan maknanya buat di ujung waktu, tapi waktu. Kalau lagu itu haram buat kita lagu itu. Belum sel buat kita lagu itu. Kalau bapak bangun tidur, tak ada masalah bangun tidur, tapi waktu itu. Tak boleh kita semayang subuh, naik matahari. Kalau tak terkanan, dengan tak dah terkanan, teruskan semayang di pagi kotor. Kemudian orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dekat batal antidot. Baik, kita sebut dah selalu. Jumhur ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja adalah haram dan dosa-dosa. Dan dia itu dikira muslim yang termasuk yang terhadap kepada Allah. Cuma ulama-ulama mazhab Hanbali dikerak sedikit. Mereka menghukumkan riddah, iaitu murtad kepada orang yang meninggalkan satu waktu sembahyang dengan sengaja. Sebab itu dalam mazhab jumhur ulama, walaupun dihukum mati, akan ada orang penjenayah yang meninggalkan solat dan usaha Allah, dihukum mati. Tapi mayat ditanam pada kuburan Rasulullah. Bukan yang tidak bijak, cuma dibenarkan oleh orang bodoh kerana meninggalkan semayat. Tapi yang bodoh di sini ambali kerana riddah bukan murtad. Warna yang lebih amin tak berlindung. Tak, jadi, sisi yang tak ambali wasok orang itu. Orang ini wasok akidah, meninggalkan satu waktu. Jumpul ulama berpendapat, Jauh-jauh-jauh, haram. Kena bertawab dengan segera. Dunia belajar ilmu agama tapi tu yang untuk berdebat. Apakah hukumnya? Tengok keadaan siapa yang dia nak debatkan dan apa tujuan debat. Nah, kami debat itu untuk Islam, untuk kebaikan, untuk menyelamatkan akidah orang ramai, makin bagus. Nah, jadi debat itu untuk menunjuk-nunjuk, untuk membanggakan dengan ilmu masing-masing. Tak, nafsu bila satu tujuan yang tidak baik. Nah, jadi dua keadaan. Sebab itu ulama-ulama mengatakan mempelajari ilmu fardu kifayah yang luar daripada batasan buat Tuhan adalah perlu untuk sebahagian daripada umat Islam. Supaya apa? Supaya orang-orang yang belajar fardu kifayah ini mereka boleh mengalahkan hujah-hujah golongan-golongan yang nak menyelewengkan Islam. Tak, atau nak menolak Islam, atau nak mendatangkan kesemaran pada Islam. Kalau kita orang semua mengaji fardu ain belaka, tak datang seorang tokoh, doktor cakap boleh tidak wajib menjalankan hukum kodum sekarang. Tak, keluar bermacam-macam hati kita pula pada orang yang untuk buat ni. Tak, nak naik atas tak nak buat hidup. Nanti kena ada seorang yang tak faham salah ulama. Dia belajar supaya dapat nak tegak dengan orang yang menyesatkan orang. Nah, dan banyak berlaku dalam sejarah perdebatan yang baik. Itu dia berdebat untuk mengalahkan musuh-musuh besar. Ada pun nak mengalahkan ketok-ketok wak-wak yang keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang popular banyak. Di antara ini cerita Imam Nu'man bin Thabit. Nah, dia telah berhujah, dia berdebat dengan seorang ulama sesat. Nah, pada zaman memakai akidah apa ni tahriyah. Tahriyah ni memakai kaedah Mu'tazilah macam sains. Jadinya alam ini dengan sebab lama masa berputar-putar kejauh sikit jadi alam. Lama-lama masa orang monyet suka jadi orang. Ini para Mu'tazilah. Nah, dia berdebat di masjid di pantai. Nah, Imam Hanafi itu lah masjid kecil. Nah, Imam Hanafi masjid kecil. Kalau debat, belajar tu dia nak debat orang, nak tunjuk anda atau haram. Nah, Allah Ta'ala tak berkatkan ilmu ini. Ini yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Ijah Al-Nufiti. Kita kena lari orang yang pelajar-pelajar agama seperti ini. Pelajar agama nak berdebat, nak tunjuk diri ke orang. Dia nak debat aku, nak debat orang lain. Nah, soalan seterusnya. Bolehkah orang lelaki memakai cincin diperbuat daripada emas putih? kali. Ia ada dua benda yang serupa tapi dia berlainan. Yang pertama dipanggil emas putih. Yang kedua dipanggil platina. Jadi yang berlaku kesamaran yang dengan sebab kadang-kadang platina itu dipanggil emas putih. Dan emas putih itu dipanggil platina. Yang sebenarnya dia zat yang berbeza. Emas putih itu sebenarnya adalah emas merah. Nampak? Emas merah. Emas putih sebenarnya emas merah. Bila emas merah, haram. Haram. Nabi kata, hadza haramun ala dzukuri min ummati. Ini haram atas umatku yang laki-laki. Nah, tergakak emas tangan kanan. Sebab Nabi Nabi akan betul. Nah, jadi haram. Jadi kalau dimaksudkan emas putih itu ialah iaitu logam yang asal daripada emas merah, kemudian dicampur dengan nilai, biasanya dicampur dengan nikel. Ha, campur dengan nikel, campur dengan logam begini lagi. Dia panggil emas putih. Ada emas merah, tapi dicampur. Nah, kalau ada waktu lah maksudnya emas putih, haram laki-laki pakai. Nah, ada pun platinum dia bukan emas. Emas merah, sebenarnya. Tengok orang panggil emas putih, dia macam emas putih, dia kilat putih dia. Nah, platinum dia logam suku, memang dia logam suku. Nah, ni macam emas lah, dia ada 800, 900, 1000, 1000 boleh ya, platinum mahal. Nah, platinum ni dia lebih mahal, lebih kurang 3 kali ganda daripada emas. Kalau emas 1000, dia 3000 pula. Nampak? Nah, emas putih ni dia mahal sikit daripada emas. Kali campuran itu menunjukkan tumpuk pula. Lepas biasanya. Ha. Jadi kalau dikatakan platinum itu maksudnya emas. Emas putih. Maka hukumnya haram laki-laki pakai. Tapi kalau orang kata platinum itu. Emas putih itu ialah platinum. Maka hukumnya tak haram lah pakai. Cuma salah tafsir. Salah sebut. Tak dengan sebab di keadaan hukum yang berserupaan. Tapi zat yang berbeza. Ya. Jadi kami menaksudkan di sini emas putih yang memang buat daripada emas, campur dengan nikel, campur dengan beberapa jenis logam lain, maka hukumnya tetap haram. Walaupun ada 30% ataupun 65% emas. Nah, jadi campur dengan jenis bahan, maka emas merah itu menjadi putih. Hukumnya tetap haram. Tapi kalau yang dikata emas putih itu adalah platina, maka hukumnya haram kerana platina adalah logam yang tak terkena-kena dengan emas merah. Kalau perempuan boleh pakai alat, tak ada masalah. Soalan seterusnya. Kebanyakan penjual sekarang meletakkan syarat barangan yang telah dijual tidak boleh dipulangkan semula. Mohon penjelasan. Yang kedua, mohon penjelasan tentang hukum percaya kepada ramalan bintang dalam surat khabar. Adakah halus? Dua soalan. Jadi kebanyakan penjual sekarang meletakkan syarat barangan yang telah dijual tidak boleh dipulangkan semula. Mohon penjelasan. Baik. Jadi kan itu regulasi. Barang yang telah dijual tidak boleh dipulangkan balik. Barang yang telah dibeli tidak boleh dipulangkan semula atau dikembalikan semula atau ditukar balik dengan wang. Nah, mohon penjelasan. Kita beri penjelasan bahawa syarat ini adalah batil. Nampak? Apa juga syarat yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis batil. Kalau tak terpakai syarat itu atau itu. Kerana syarat, hukum syarat membenarkan pengulangan barangan dengan beberapa syarat yang tertentu. Sebab itu dia ada dalam bab muamalah, buat mabeh, jual beli ini. Dia ada bab khiyar. Nah, dia ada khiyar menteri. Ada khiyar syarat. Dan khiyar menteri ni, kita boleh tukar balik barang. Kalau kita dah beri dia duit, kita beri balik barang. Dia beri balik kita duit. Kalau kita penjual, patahkan jual beli, minta balik barang, beri balik duit. Dua-duanya boleh tukar begitu. Dia panggil khiyar majlis. Bila boleh tukar, selama mana tidak berpisah daripada majlis. Nah, itu dah keluar daripada khiyar. Keluar daripada khiyar, ni tak datang, baru nak tukar balik, dia boleh. Khiyar majlis tidak ada lapar apa-apa. Khiyar jual beli, dia ada khiyar majlis. Nah, setuju tak setuju, aku nak kata, aku nak lapar pun, dia berlaku khiyar majlis. Nah, lima. Kita beli kereta tepi. Nah. Keluar daripada kita, tengok kita ada lawan. Nah, oh, bingung mau lah dulu. Nah, tapi kita nak mampu balik tambah ni, dia tak boleh tu. Masa keluar dia pasir mandi. Nampak? Tapi kalau dalam kaki, dalam mandi hati, boleh. Mari. Bila boleh, lepas daripada hijab kamu. Belum hijab kamu, dah ada orang ada lah. Belum hijab kamu. Lepas hijab kamu. Nak, pergi dah binti ni. Boleh, tapi nak sekali dia main. Ya, orang kita lebih lagi. Kita lebih pergi nak sekali lebih. Nah, apakah itu orang lain? Mengapa dah lagi ya? Kena. Nah, boleh. Maknanya boleh, dua kerja tu wajib juga. Balik duit ni. Balik duit ni. Tapi kalau kita dapat buat syarat, buat kiaran. Nah, saya beli dengan kiaran syarat. Nah, kiaran syarat maksudnya 3 hari. Balik rumah aku boleh juga balik. Jadi balik 3 hari saya boleh tarik beli. Nah, tapi waktu kena lapar. Nah, kena lapar. Kita balik tengok ada rosak sugar ke apa ke, juga balik. Nah, jadi kita dah ada berlaku kecacatan yang memang kecacatan itu sebelum beli. Bukan tetap ada pada tangan kita, boleh pulang balik. Tiba-tiba dia kejar ini, dia kata tak boleh dikembalikan semula dah betul. Nah, kalau kita beli banyak kecacatan itu gagal baru nampak. Nah, maka kita boleh tukar balik. Nampak? Dia kait dia bagi, ada kecacatan. Nah, jadi juga boleh nanti dia. Oh, tak boleh. Tak boleh, boleh kata bagai. Nah. Jadi, kalau tuan kita tidak rasa tak dia buat punya di rumah dia. Nah, kita boleh suruh dia support. Orang yang suka barang dengan nama support. Nah, kalau jangan main dengan nama support. Nama apa? Dan apa nama support? Tuan kita kata, apa benda ni? Boleh, ni kata tak. Tak ada. Maka pula, maka pula. Kalau sama-sama kali cukup, wabarakatuh. Jadi tak ada lah ni. Dunia penjelasan tentang hukum cahaya pada ramalan bintang dalam surah Kahfah. Adakah halus? Jawabnya tidak halus. Boleh membawa kepada rasul akidah. Yang mengetahui yang baik adalah hasilah Allah. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak mengetahui yang baik, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa datang lah baik. Walaupun dia beritahu kepada saya, tapi diizinkan Tuhan bila. Mujizat. Tuhan. Kalau ramalan kasih cuaca lain dijangka. Nah, masa dia naik tengok gambar-gambar alif lalu bila apa bila belakang tu awan pula. Kemudian tengok matahari hari pula bagi satu ni. Maka dia dikira-kira macam ni sampai. Dia pun dia kata kepada tengok malam ini dah dijangka hujan lebat akan dikosan buat dia panggil lain dijangka. Nah, hari tak ramalan lah bisa. Nah, dalam apa tu? Haji Mak bisa tu? Nah, aku pula bawa kat dalam kecil. Nah, ini nak minta kecil. Nah, dia tulis. Dia tulis di bintang. Bukan minta mati juga lah. Aquarius. Aquarium. Nah, dia kena bintang lagi. Ada bintang? Ada bintang? Capricorn. Oh, Capricorn puja. Dia boleh. Kong tu pasti tak kong lah. Kita pun baca situ. Nah, dia tulis situ. Anda pada tengah hari, setelah tengah hari akan sedikit murah. Tetapi keriangan menjelang petang, anda akan mendapat wang kita. Dan mana dia itu kaku je. Lepas tu mainan putih wajah je. Lepas tu satunya tak kabur wang lah. Daripada dulu kita tengok tengah patuah mukti-mukti. Dalam Melayu ni kabur benda tu dah boleh. Nah, mukti halal ibu kata dia okey. Nah, tapi tak apa dia nak buat. Nah, nak buat. Tok kakak. Maka aku tu tak tentu. Nah. Soalan seterusnya. Baru-baru ini saya ke Kuantan, lalu kawan saya mengajak ke kedai dan saya lihat ramai orang Melayu di kedai itu. Sedangkan saya lihat ada minuman keras. Adakah gelas yang hidang kita bersih atau tidak? Jadi bagaimana hukumnya kita minum di kedai ini? Ini biasalah sekarang ini menjadi satu fenomena. Orang Melayu yang selamat minum air kedai awak kapi. Padahal duduk di video kan sedang. Nah, air duduk di rempah, duduk di Jamaica, duduk di Brazil, tak? Nah, duduk di video kan sedang, kopi dia. Tak cuma dia kopi dia. Kita apa kopi? Nah, dia sakit ke mana? Doktor marah, dia pun gula tinggi. Satu tak kopi. Mana pun tak imam tu. Nah, mana buat kau ni? Jadi kadulah kata-kata dengan kata-kata kejawa kapi pun kalau barang dicuci itu ni, dia pun tak ada masalah. Nah, dia pun sunnah kejawa indah lebih dipercayai. Tapi kalau mana bila lalok tu dia minum orang Cina, mana minum lalok ni pun kita minum air dia ni pun belah ni pun belah lain belah musik. Ada tak lah betul. Tapi biasanya kita maka dah pun jadi basuh dah macam mana basuh kapi. Nah, kadang belah tu lah dia minum lalok. Tak mesti dia minum lalok. Jadi tau. Nak boleh tanahkan macam mana barang barang mana yang berhenti bakar. Belah tu juga dia bakar. Dia pakai. Nah, dia buat kopi-kopi. Jadi pokoknya kalaulah basuh itu tidak bersih, jadilah kopi-kopi itu bukan najis. Kita terus kira bersih pun, kalau ada bersih, tolak dia buat hati. Ngasih minum, haram. Kalau tak pecah ni memang basuh dah bersih, memang kotor. Dia minum dia buat, haram. Ya, tapi itu berat pula bersih. Rupanya kotor, rupanya tak haram. Tetapi gelap. Gelap. Macam-macam. Mayak dah kosong dengan tidak ingat. Nah. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, kunna fi ardi adwin. Kami duduk pada bumi yang agak kecil. Apa nak kudu fiha niyatin, adakah kami boleh makan minum dalam kafkan mereka itu? Nampak? Ha. Maka Nabi kata, fa'in jam tajidu wairahu fafsiduhu. Jika kamu tak ada kafkan lain, cuba si makan kafkan yang pecah kafkan itu juga, fafsiduhu. Maksud. Nampak? Summa kudu fihi. Kemudian, makan pada mana basuh, wajib basuh dulu. Tafsir itu fi'il amr. Al-Abdul bil Amri yukti dulu juga. Masa bagi fi'il amr membawa makna wajib. Siapa? Jadi wajib ulama-ulama kata kita kena basuh dulu. Bila dan pinggang. Termasuk periuk lalu. Lalu boleh makan. Walaupun bapak yang uji sekalipun periuk, kita pinjam, boleh, kita basuh. Kalau kita ikut dengan Najib Mughal Zahra, tujuh kali basuh. Kalau lain berkawas kita, masuk dengan air sebelum. Nah, yang mesti ni negeri orang kita, lima tujuh puluh kejaman kaki. Nah. Apa mana ulama' dunia? Saya dah mendengar orang bercakap tentang ulama' dunia ni. Saya tak faham macam mana ulama' ada dulu. Ulama' ni maknanya orang-orang yang ada ilmu agama daripada baliknya. Tetapi mereka menjual ilmu agama mereka itu untuk mendapatkan habuan dunia. Maka dikatakan ulama yang tidak baik. Ulama su, ulama jahat, ulama dunia. Nah, bukan ulama makan gaji, jangan salah faham. Kita faham ini, tidak makan gaji, ngajar sekolah itu haram. Nah, jangan lupa hijau. Kita bertanggungjawab dengan kita kata, kita dah faham Allah. Nah, ulama itu, kita lah kita. Maknanya makan gaji yang haram ulama-ulama ni untuk khaji, mufti, ustaz, musuh, mudik. Dia maksudnya benda-benda agama. Dia makan gaji tak haram lagi. Tapi dengan sebab dia menyembunyikan benda-benda yang sepatutnya diberitahu kepada orang, dia sembunyikan. Ha, barulah dikatakan orang yang menyembunyikan. Menyembunyikan apabila ayat Allah tukar dengan gaji yang mesti. Nah, sebab ada orang yang tak semayah di masjid, maaf, kerana dia sendiri mahal di gaji. Jangan pinangan. Nah, baca sejarah sahabat dulu. Nah, baca kata pemerintahan Sayyidina Usman, beri gaji pada Sayyidina Imam tu bila. Nah, baca pengajar-pengajar hadis. Nah, baca itu dulu. Ulama tidak kata, bisa kata. Jadi, yang memang jual agama ni, dia rasa kepandaian agama, digunakan agama untuk memotong ni. Nah, kalau ulama-ulama akhirat menyatakan bahawa benda ni haram, boleh merosakkan masyarakat. Oh, dia tentang itu. Nah, tak apa, tak semayang. Dengan syarat kita nak apa benda ni? Melakukan segala-gala yang penting. Kita menaikkan nama negara dapat. Itu baru ulama. Ulama yang jahat. Nah, jangan kata ulama, asyik gaji jahat dengan. Ya? Ada ustaz melihat saya kami awak tidak boleh mendengar sebelah pihak saja. Kita tidak boleh nak menghukumkan seorang itu zalim. pandangan. Baik. Memang betul lah. Kita kan dalam tahap maruah orang. Jangan jadi masuk pula rehat. Jika ada perkara itu tidak nyata. Kalau perkara itu nyata, orang akan tidak tahu jadi masuk pula rehat. Ya, pahamnya nampak kejar. Naik atas tak tu. Okey. Jika benda-benda akan haurah, apa itu mudah. Dengar kejar, naik. Ha, aku tak payah dah. Tanya orang lain. Tak, memang kita nampak kejar. Ya. Ha. Buat perkara maksiat. Tapi dari benda itu tak kejar. Tapi boleh jadi buat maksiat. Ha, dan ini. Pahamnya kita tengok seorang perempuan muda keluar pada waktu malam daripada tangga paket. Kita pergi kasi perempuan jahat. Ada ke? Tak? Ha, kadang-kadang dia tak jahat. Nah. Ha, kadang-kadang cari-cari sipil tak balik rumah ke apa semua. Nah, ha, kita tengok ustaz keluar daripada kerja tertu. Ha, ustaz ni main tertu. Kau orang rapi dah. Kita tak ada ustaz tu ngajar dah orang anak. Jadi kita tak boleh dah. Kalau ustaz tu cukup buat dah lagi dah kerja tertu. Dah, bukan tengok ni dah kerja tertu. Tengok buat dah lah. Ha, ustaz ni masa di sana. Masa tu kita kerja tertu. Itu tak ada masalah. Dah. Ada mari. Jadi kalau benda yang nyata tu ni, itulah kita kata tu ni, dia tengah semua orang nak siap pesan tu aja. Tak, barang-barang tak kita orang passport semua jalan, aku semua memang tak boleh. Nah, aku tak payah lima orang nak nak buat dia. Yang dengar cerita orang, jom ni mana, aku tak dengar cerita tu. Jom aku, tak boleh cakap. Haa, jangan, aku tak boleh. Nak nak kena pada tu, lama-lama sosok, ni tak kena. Nah, bawakan lima orang lagi kata, tengok tu, sosok ni ada buat barang halal tu. Tak, orang dah cakap. Nah, kami boleh menguntungkan institusi ulama. Nah, nah, kena lagi lagi. Tapi biasalah kita ni, memang cerita, kita nak cerita, kita benda tak boleh. Kita mana, kita malam pun kita. Nah, macam mana mereka, mereka tak ada anak, kamu nak kamu tu lah, susu, pandang bubur, beli ayam. Nah, babi tu tak, nak kubung, dengan ni makan nasi, tak, sudah. Nah, mana-mana aku mandi ayam pula. Tak cerita tu ni. Tak pun dengar gitu. Mana dengar orang ni? Kalau ekor ni pun tak balik pula. Mana kita kenal pula bila? Tak masuk. Tak ada orang dengar. Nah. Oh, duduk. Apa juga, apa juga. Nah. Mereka ada orang dengar kan. Haa. Akhir-akhirnya, punah jana habis. Nah. Punah jana. Patutlah akan lebih senang. Tak, lebih dahsyat daripada guru-guru. Dia pun jaga-jaga. Kita tidak sekali tersalah maknanya membela orang yang salah. Tak apa lagi daripada tersalah menghukum orang yang suruh. Nah, bahaya. Baik, soalan seterusnya. Boleh nak tiba-tiba diri? Dia pergi 8-8-5. Buat panjang-panjang. Yang patut baca oleh bila semasa melapak azan ketika waktu itu hujan letak. Nak khabar ke orang dah yang mari surau sebab hujan. Ayah dalam salat, ayah dalam salat. Nah, yang tidak ayo mari dah, ayo mari dah. Nah, lagi sepi juga. Nah. Lagi mari juga. Banyak orang yang boleh mandi, ada payung, tak ada payung, keunduran lagi. Bahkan sampai jegur, baju jebek, masih subuh, masih juga. Jadi kamu jadi bapak kafe, aku sungguh pula. Tak, nak jadi ganda, tak senang, nak nanti orang pula kalau saya. Tak berjuruh di rupi itu. Jadi, bila pagi, saya rasa yang salah, orang yang tidak keunduran. Ada baju jam, tapi ada kereta, boleh mandi. Ada kereta, ada apa benda ni, motosikal je, tapi ada maknanya payung, ha, bukan payung. Tapi kalau bapak ayo mami memperhatikan penerangan pula. Tak ayo. Tentang mami dah. Dah. Soalan yang tak kira yang berbakti ini. 5, 6, 7 lagi ini. Kita jawab insya Allah minggu depan. Terangkan. Perbezaan orang Islam dengan orang kafir adalah meninggalkan semayang. 5 waktu. Saya dah mendengar adakah orang itu kafir. Ini jawapan tadi. Yang kebolehkah kita menyebut nama sultan di dalam khutbah? Sebut nama pemimpin, sebut nama sultan. Sultan ni macam mana kata dia? Sultan ni orang yang dia berkuasa, ha, di dalam negeri. Kita mana kita panggil rakyat tadi lah. Dia panggil Perdana Menteri dan negeri lah. Menteri Pesor, Pesor lah. Presiden, Pesor, Gabenor, Gabenor. Kepada lah panggil apa pun. Nah, ni dia yang paling berkuasa, sultan. Sultan mana kekuasaan. Jadi boleh ke tidak? Sebut di dalam khutbah. Dalam doa khutbah lah. Dan kata dalam doa khutbah lah. Allah maafkan khutbah dan lah. Tak apa hari. Hukumnya, pada asalnya Nabi SAW tidak sebut lah. Dan sahabat pun tidak sebut. Dan kitab-kitab fiqh menyatakan setengah daripada ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i sebut perkara ini dalam kitab masing-masing. Di antara kitab-kitab, kitab I'anatul Talibin. Dan mengatakan bahawasanya harus menyebut nama sultan di dalam doa. Menyebut, mendoakan, menyebut, mendoakan untuk sultan. Bukan sebut nama. Tanpa menyebut nama, tak perlu sebut nama lah. Jangan sebut nama. Sebut doa untuk sultan. Doa khusus untuk sultan, untuk pemerintah. Mana ya Allah ya Tuhan ku berilah kebaikan kepada sultan kami umpamanya kepada pemerintah dan sekalian rakyat pada sekalian muslim-muslimah tak berda masuk berda juga tapi ulama-ulama saat ini kata boleh sebut dalam doa sebut sultan tu boleh ataupun wali boleh sebut kemudian mereka itu berkhilaf pada masalah nama apa sultan tu pula hak tu ramai di kalangan ulama yang menentang sebut nama. Nah, baik-baiknya sebut sultan sajalah. Tak payah sebut nama, kerana pemimpin juga. Dia sultan pemimpin. Nah, ya Allah, ya Tuhan kami, nak perbaikanlah akan keadaan sultan kami. Apa ni? Negeri saya sebut lah, bing tu, bing ni, bing wano, yusu wano, macam-macam. Tak payah. Itu kata ulama, bukan kita kata. Nah, paling banyak sekali sebut negeri mana tahu boleh lagi ada suku jam nak tuju di cikgu buku buat baru habis bagaimana pula orang yang bekerja mencari rezeki tapi tidak semayang adakah rezekinya amat diterima oleh Allah SWT begitu juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak semayang adakah puasa ini diterima baik. Amalan yang paling besar sekali di sebuah Islam ini adalah mengucap dua kalimah syahadah. Dan ini dia penentu bagi Islam atau tidak di seseorang. Tapi semayang selalu syahadah ke dia tak jadi. Dia kena kalimah syahadah dulu. Lepas daripada dua kalimah syahadah, amalan yang paling besar semayang lima waktu lah. Hak lain, sedikit-sedikit daripada semayang. Puasa, zakat, haji dan lain-lain semayang dulu. Nah, dalam hadis pun sebut lagu tu. Kalau dalam bab dalam platform orang lain dalam akan ditanya dulu. Lupa dalam kan. Kalau dalam bab amalan itu semayang tanya dulu. Awaluma yuhasabu alim ahdu sekabri as-salat. Al-Hadis lah. Awal-awal amalan yang ditanya atas seorang hamba di dalam kubur semayang. Satu ulama-ulama menyebut. Umpamanya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala. Dia mengikut pendapat Imam Ibn Salam rahimahullah ta'ala. Maknanya semayang Jika seorang yang meninggalkan sembahyang, amalan-amalan lain itu tergantung. Bukan tidak sok-sok tergantung. Sampailah dia membayar sembahyang-sembahyang ini kepada Allah Taala. No. Adapun kalau sembahyang cuma tak puasa, tak puasa tapi dia sembahyang, kemudian berkorban. Korban ini diterima oleh Allah tak tergantung walaupun dia tak puasa. Nampak? Tidak ada dikatakan korban yang tidak diterima tergantung kerana meninggalkan puasa. Tak. Tapi tergantung tidak diterima kerana meninggalkan sembahyang. Nah, meninggalkan sembahyang nombor satu. Dikuatkan dengan hadis saudara seimajusi sembahyang ciri tiang agama. Agama orang lain dengan haji, dengan zakat, dengan perjuangan, dengan jihad. Nah, mengaji Quran, dengan hak sunnah apa semua, duduk atas tiang. Sinar ke tiang. Lima tiang, baru kukuh. Setelah tiang, baru masuk atas, masuk. Selatan, tak. Nah, masuk apa semua, masuk. Nah, kerana maknanya puasa itu ratu. Nak buat dia ratu dulu. Yang ada lagi. Nah, nah, jadi kalau buat itu, tak ada. Gantung itu. Nah. Orang mana nak diri rumah. Dan tiang-tiang yang naik rumah ni lewat lagi. Ada tukang. Orang mati tak. Kita tak ada tukang lagi di tiang. Tiang ada di bulu-bulu program. Ini yang tak naik atas. Lepas ni kan tukang. Menu dulu. Boleh mulu-mulu. Tak ada. Ini nak naik atas dulu. Ha, gitu dah. Ibaratnya. Nah, semayang orang lain buat lagi. Semayang ni tidur. Ya. Jadi faham, insyaAllah kita berjalan bersama di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.